Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya, bagaimana cara menerapkan kesabaran menghadapi salah satu anaknya yang agak susah diatur, seperti agak susah untuk belajar, menunda-nunda sholat dan lain-lain. Apakah kalau orang tua marah kepadanya itu berarti kurang sabar? Apa yang mesti orang tua lakukan untuk kebaikan anaknya tersebut? Mohon nasihatnya. Nah, marah yang dilarang adalah emosi. Yang Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat la taghdab. Faraddada miraran faqala la taghdab. Ada orang yang minta wasiat untuk jangan marah. Nabi menyatakan Allah, orang minta wasiat, Nabi menyatakan jangan marah. Orang itu mengulangi lagi pertanyaannya, ausini, berikan aku wasiat. Nabi tetap mengatakan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tetapi berbeda kalau kita menghukum seorang anak bukan karena emosi, bukan karena marah, tapi karena pendidikan. Nabi yang menyuruhnya dengan menyatakan muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum wa hum abna'u 'ashri sinin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaklah kalian perintahkan anak-anak kalian salat di umur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Artinya disuruh untuk menghukum dengan pukulan ketika sudah berumur 10 tahun. Kalau 7 tahun ke bawah kita suruh silahkan, tetapi jangan ilzam. Belum saatnya saat itu untuk dihukum. Artinya ya dimaklumi kalau mereka masih ngantuk segala macam, sudahlah nanti kita suruh lagi besok terus. Sampai terbiasa anak itu dengan sholat. Tapi kalau sudah umur 10 tahun masih enggak sholat, dihukum. Tetapi tidak dengan emosi. Orang memukul dengan tidak emosi, dengan memukul dengan emosi akan berbeda. Bahkan kadang kalau emosi berlebihan, melampaui batas. Nanti ketika anaknya patah tulang baru menyesal. Atau ketika anaknya dalam keadaan begini dan begitu menyesal. Sehingga bedakan antara keduanya. Silahkan mendidik anak dengan volume yang bertingkat. Pertama, hanya disuruh-disuruh saja, tidak dengan ilzam. Sampai berumur 10 tahun mulai dihukum, awas kalau enggak sholat, abi pukul atau umi pukul. Pukul saja dengan pukulan yang ghairu mubarrih. Ghairu mubarrih artinya tidak melukai, tidak mencacati, tidak mematahkan tulang. Akan bisa memukul dengan ukuran tersebut kalau tidak dengan emosi. Tetapi ketika dengan emosi, dia akan tendang anaknya, tarik rambutnya, kemudian dicedurkan ke tembok. Itu karena emosi. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sehingga silahkan volumenya ditambah sedikit. Besok dengan bentak-bentak, belum dipukul. Kemarin kan, ayo salat, karena masanya umurnya masih kecil ya. Ayo, nanti anu loh, kalau gak sholat nanti marah loh, Allah marah loh. Selesai. Tetapi ketika volumenya dinaikkan karena anak ini sudah mulai besar dan mulai bahaya kalau dia bandel, mungkin volumenya tambah tinggi dengan suara yang keras atau dengan ancaman-ancaman. Itu pun bukan emosi. Nanti naikkan lagi semakin tinggi dengan pukulan tadi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada anak-anak kita dan petunjuk. Dan jangan lupa, doa orang tua untuk anak-anaknya insyaallah akan terkabul. Berdoalah pada Allah taala, meminta dzurriyah thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Allahu taala alam.